Ku tak percaya kau ada di sini menemaniku di saat dia pergi. Sungguh bahagia kau ada di sini menghapus semua sakit yang ku rasa. Mungkinkah kau merasakan semua yang ku pasrahkan? Kenanglah kasih. Ku suka dirinya, mungkin aku sayang. Apakah mungkin kau menjadi milikku? Kau pernah menjadi miliknya. Namun salahkah aku bila ku pendam rasa ini? Mungkinkah kau merasakan semua yang ku pasrahkan? Kenanglah kasih. Ku suka dirinya, mungkin aku sayang.